بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita akan selesaikan insyaallah taala bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Seruan, ajakan kepada persaksian tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana telah disebutkan bahwa muallif rahimahullah taala pada bab ini bawakan satu ayat dan dua hadis. Kita berada pada hadis yang kedua, yaitu dari jalan sahabah Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, yang riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kejadian perang Khaybar beliau menyatakan, la u'tiyanna ar-rayata ghadan, sungguh benar-benar aku akan serahkan bendera kepemimpinan dalam perang Khaybar esok hari, kata Nabi, rajulan yuhibbullaha wa rasulah, yang mana beliau akan serahkan kepada seseorang yang sifatnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan sebaliknya Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Yaftahullahu ala yadaih, yang dengan izin Allah Jalla wa'ala kemenangan akan diperoleh melalui kepemimpinannya. Semua adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fabatan nasu yadukuna laylatahum, maka para sahabat di malam itu tidaklah bisa istirahat. Mereka memikirkan siapa yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seseorang tersebut. Ayyuhum yu'taha siapa mereka yang akan diberikan padanya. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah, ketika sudah keesokan pagi harinya, bersegeralah para sahabat tadi untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha, semuanya berharap untuk bisa diserah terimakan atau diberikan tugas tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, aina Ali bin Abi Talib? Justru beliau bertanya, mana Ali bin Abi Talib? Faqila, huwa yashtaki aynaih. Maka ada yang mengkabarkan kepada beliau bahwa justru Ali sedang sakit kedua matanya. Faarsalu ilaih, maka mereka pun diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menemuinya. Fa'utiya bih, maka didatangkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa fi aynaih wa da'a lahu, maka beliau meludahi pada kedua mata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau doakan kebaikan, doakan kesembuhan baginya. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja', maka sembuhlah Ali dengan izin Allah jalla wa'ala seakan-akan beliau belum pernah sakit seperti itu. Fa'a'tahu ar-rayah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam serahkan bendera tadi kepadanya. Wa qala, maka beliau sampaikan, beliau pesankan, sebelum Ali tadi menerima mengemban amanat yang besar ini untuk memimpin peperangan Khaybar, kata Nabi, unfud ala rislik, perlahankan langkahmu ketika kamu akan menuju ke sana, berhati-hatilah, perlahankan langkahmu, hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau nantinya tiba di medan mereka. Thumma da'uhum ilal Islam, ketika sudah sampai di sana, maka ajaklah, dakwahi mereka untuk menuju Islam, untuk masuk ke dalam Islam. Dari kalimat ini menunjukkan seruan kepada diri kita, mengajak dari umat manusia, menyeru dan mengajak mereka kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seruan kepada Islam, seruan agar mereka bertauhid kepada Allah jalla wa'ala. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan beritakan, kabarkan kepada mereka terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka, min haqqillahi ta'ala fihi, dari hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Kita terhenti pada kalimat tersebut, maka kita lihat penjelasannya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, thumma da'uhum ilal Islam, serulah, ajaklah mereka kepada Islam. Yang dimaksudkan mereka, dijelaskan oleh beliau, yakni ahlu Khaybar, penduduk Khaybar. Thumma da'uhum, ajaklah mereka, yakni ahlu Khaybar, dalam konteks hadis ini. Walaupun tentunya hadis ini berlaku seterusnya, umatnya mengajak kepada umat manusia agar mereka menyeru kepada agama Islam. Selanjutnya, ilal Islam, ثم ادعوهم الى الاسلام. الى الاسلام يعني الاستسلام لله, yakni mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya dikatakan agama itu Islam karena hamba tadi patuh menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Dia siap untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia siap untuk berserah diri apa saja yang ditetapkan oleh Allah, dia terima. Apa yang diperintah dia jalani, apa yang dia larang maka dia jauhi. Al-istislamu lillah. Demikian kata beliau rahimahullah. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Selanjutnya beliau jelaskan tentang kalimat akhbirhum. Beritakan kepada mereka bima yajibu alaihim, terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka. Kata beliau, fala takfi ad-da'wah ilal Islam faqat. Maka tidak cukup untuk mendakwahi kepada Islam saja. Setelah itu kemudian berhenti. Setelah orangnya tadi yang diajak masuk ke dalam Islam sudah memeluk kepada Islam, kemudian cukup dia berhenti sampai di situ, maka kata beliau fala takfi, maka tidaklah cukup dia mempunyai tugas berhenti sampai di situ. Bal yukhbiruhum bima yajibu alaihim fihi, bahkan justru dia lanjutkan dengan memberitakan, dengan menjelaskan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban buat mereka setelah mereka masuk Islam. Hatta yaqtani'u bihi wa yaltazimu, agar mereka itu merasa mantap, merasa puas dengan masuknya Islam. Dia yakini bahwa itu agama satu-satunya yang hak. Wa yaltazimu, dan dengan itu kemudian dia bisa berpegang teguh dengan sebenarnya. 6. Lakin ala tertib alladhi fi hadithi bu'itha Mu'ad. Akan tetapi perlu diperhatikan tahapan-tahapannya. Sebagaimana yang tersebut pada hadith diutusnya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Apa intinya? Diperintahkan oleh beliau untuk memprioritaskan, mengawali dakwahnya kepada Tauhid. Setelah mereka mau menerima, maka ajari kepada mereka Allah wajibkan sholat. Setelah mereka mau jalani itu, maka sampaikan kepada mereka Allah telah wajibkan zakat. Dan seterusnya. Berikutnya kemudian beliau angkat suatu pertanyaan. Wa hadhihi al-mas'alah yataraddadu al-insan fiha. Terkait dengan masalah ini, seseorang mungkin bertanya-tanya. Hal yukhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fil Islam qabla an yuslimu aw ba'dahu? Apakah di beritahukan, dikabarkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka dari haknya Allah di dalam Islam sebelum mereka masuk Islam, ataukah dikabarkan atau dijelaskan itu setelah mereka masuk ke dalam Islam? Bisa dipahami? Nah, menerangkan apa yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala, apa yang menjadi haknya Allah itu tatkala mereka belum masuk Islam, ataukah sudah masuk Islam baru dijelaskan. Fa idza nadharna ila zahiri hadits Mu'ad wa hadits Sahal hadza, maka kalau kita amati, kita perhatikan terhadap apa yang tampak hadits Mu'ad yang sudah berlalu pada kita dan juga hadits Sahal bin Sa'ad yang sedang bersama kita ini, Fa innana naqul, maka kita katakan au al-aula an tad'uhu lil Islam. Yang lebih utama engkau dakwahi dia kepada Islam. Wa idza aslam tukhbirhu. Kalau dia sudah masuk Islam, maka beritakan. Jelaskan apa yang menjadi kewajiban setelah masuk Islam. Ini pendapat yang dikatakan oleh beliau al-aula, yang lebih utama dimasukkan dulu dia ke dalam Islam, baru setelah itu diterangkan apa yang menjadi kewajibannya. Wa idza nadharna ila waqi'in nasil an. Tapi dari sisi lain, kalau kita perhatikan, kita cermati pada keadaan manusia di hari ini, wa innahum la yuslimun an aniqtina faqat yuslim wa idza akhbartahu rubbama yarji', bahwa mereka kadang-kadang belum mau masuk ke dalam Islam, belum mau menerimanya, nah, kecuali setelah engkau terangkan bagaimana Islam itu. Nah, setelah engkau sampaikan ternyata Islam itu indah, Islam itu agama adalah sesuatu yang hak, telah dia rasakan dan sesuai dengan fitrahnya. Semenjak dia dilahirkan dari perut ibunya, manusia dalam keadaan muslim. Sesuatu yang hak tadi selalu bertepatan atau mencocoki kepada fitrah. Dia rasakan, dia resapi itu semua, kemudian dia yakini bahwa ini yang hak. Qulna yukhbiruna awalan bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Maka dengan itu engkau beritakan terlebih dahulu apa yang menjadi kewajiban haknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu menjadi harapan semoga dia mau masuk ke dalam Islam. 6. Maka ada dua pandangan tadi, tergantung dengan kondisinya. 6. Wa yahtamil an yuqal tatruk hadhihi al-mas'ala lil waqi' wa ma taqtadhihi al-maslaha min taqdimi hadha aw hadha. Dan bisa dimungkinkan juga dikatakan tidak perlu engkau permasalahkan masalah seperti ini. Nah, mana yang dipandang perlu adanya maslahat? Apakah dengan mendahulukan mengajak dia masuk Islam terlebih dahulu, setelah itu engkau beritakan, engkau kabarkan tentang kewajiban Allah, kewajiban haknya Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya? Maka jangan dijadikan suatu masalah, tetapi dipandang mana yang lebih maslahah. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Selesai penjelasannya. Maka lanjutannya, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, kata Nabi, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, sungguh Allah Jalla wa'ala akan memberikan hidayah melalui sebab engkau, rajulan wahidan, Allah akan berikan hidayah kepada seseorang, satu orang, tapi melalui perantaramu, engkau menjadi sebab tersampaikan hidayah kepada orang tadi. Nam, kau sampaikan sebatas apa yang kau mampu, yang kau jelaskan Islam itu begini, dan sebagainya, sampai kemudian sesuai dengan apa yang kita harapkan dia masuk ke dalam Islam, kata Nabi, khairun laka min humrin ni'am. Jauh lebih baik bagimu, nam, dibandingkan engkau mendapatkan apa saja yang terbaik di dunia ini. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, ya'ni khairun laka min kulli ma yustahsanu fid dunya. Balasannya adalah jauh lebih baik bagimu dibandingkan setiap apa saja yang kau pandang bagus, baik di dunia ini. Apa yang kau katakan paling bagus, paling berharga di dunia ini, engkau bandingkan dengan pahalanya seseorang memberikan hidayah, petunjuk kepada seseorang, sampai kemudian dia bisa masuk ke dalam Islam, itu jauh pahalanya akan kau dapatkan dibandingkan apa yang terbaik di dunia ini. Naam. Walaisal makna kama qala ba'dhum, dan bukanlah maknanya tadi sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian, khairun laka min an tatasaddaq bi humrin na'am, jauh lebih baik bagimu dibandingkan engkau bersedekah dengan unta yang kemerah-merahan. Tidaklah demikian maknanya, tetapi apa yang disebutkan pertama tadi, jauh lebih baik bagimu dibandingkan apa yang terbaik yang kau pandang di dunia ini. Balasan pahala bagi orang yang andil, ikut andil dalam dakwah, mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Allah sesungguhnya akan berikan hidayah kepada si fulan tadi yang belum masuk Islam. Tapi perlu adanya yang mendakwahi dia. Ternyata engkau yang menjadi perantaranya. Ternyata engkau yang mendakwahi dia. Yang dengan takdir Allah Jalla wa'ala, dengan hidayah taufik, Allah kehendaki dia masuk Islam. Maka engkau yang menjadi perantaranya tadi, balasannya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, khairun laka min humrin na'am. Dari sini pula ada suatu pertanyaan yang diangkat oleh beliau, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Hal al-murad al-hidayah minal kufri ilal Islam au ya'ummu kulla hidayah? Apakah hidayah memberikan petunjuk dari kekafiran menuju Islam sampai masuknya dia kepada Islam, atau bersifat secara umum setiap hidayah? Kalau kita perhatikan pada konteks hadis ini, ya, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, adalah mengajak dia untuk memeluk ke dalam Islam. Bagaimana kaitannya ketika seseorang menunjuki saudaranya terhadap suatu masalah far'iyah min masailiddin, masalah furu', masalah fiqih dari masalah-masalah di dalam agama ini, yang tadinya dia tidak tahu kemudian jadi tahu, atau yang tadinya dia salah faham kemudian jadi faham. Dia sudah Islam tapi mungkin ada permasalahan-permasalahan yang perlu diluruskan. Maka engkau punya peran di situ untuk kemudian memahamkan, meluruskan kepadanya. Apakah termasuk nilai pahalanya seperti yang disebutkan pada hadis ini? Jawabannya adalah la yahsul lahu hadza ats-tsawab biqarinatil maqam. Tidak mendapatkan baginya pahala ini, naam, dengan dibandingkan konteks hadis yang disebutkan. Kenapa? Karena Ali radhiyallahu taala anhu ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ila qaumin kuffar, kepada masyarakat yang kafir, yad'uhum ilal Islam, yang kemudian ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi mereka kepada Islam. Wallahu a'lam. Demikian beliau mengakhiri dengan kalimat wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu apakah hidayah tadi bersifat secara umum ataukah hidayah tadi bersifat secara khusus. memberikan pengarahan atau dakwahan dari kekafiran menuju Islam. Naam. Dengan begitu selesailah hadis yang kedua atau selesailah matan pada bab ini. Tinggallah kita menyelesaikan dari masail yang belum kita sebutkan. Langsung saja menuju masalah ke-30. Naam. Dari masalah pertama sampai ke-29 sudah tersampaikan melalui di sela-sela penjelasan. Maka tinggallah masalah ke-30 yang belum tersebutkan. Al-halfu 'alal futya. Yang ke-30 adalah al-halfu 'alal futya. Bersumpah terkait dengan fatwa. Terambil pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang baru saja kita dengarkan, fawallahi. Naam. Fawallahi, demi Allah. Wallahi adalah bentuk kata sumpah. Di antara kalimat sumpah dengan wallahi atau juga dengan tallahi pakai ta. Kalau yang pertama dengan waw, yang kedua dengan ta, yang ketiga dengan ba, billahi. Nah, maka sering yang kita jumpai dengan waw, wallahi, demi Allah. Maka di sini bentuk Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fatwa dengan sumpah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sungguh Allah jalla wa ala akan berikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau. Khairun laka min humrin na'am. Jauh lebih baik dibandingkan apa yang terbaik di dunia ini. Fa aqsaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka telah kita dapati di sini beliau bersumpah, wa huwa lam yustaqsam, beliau tidak diminta untuk bersumpah. Beliau sendiri yang ingin bersumpah, walaupun beliau tidak ada yang minta supaya beliau bersumpah. Wal faidah, maka kalau begitu apa faidahnya? Naam. Hiya hathuhu ala an yahdiyallahu bihi wattawqit alaih. Faedah yang bisa kita dapati melalui kalimat yang beliau sampaikan dengan sumpah tadi adalah anjuran yang sangat agar seseorang itu ikut andil dalam dakwah, mengajak saudaranya sampai-sampai diberikan pahala yang telah kita tahu yang disebutkan pada hadis tadi begitu besar. Maka ini sebagai motivasi setiap diri untuk ikut andil dalam dakwah sesuai dengan kemampuannya dan ilmunya. Ajak. Ya, itu sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk rahmatan lil alamin. Dia tidak cukupkan Islam buat dirinya saja, tetapi diajak pula yang lainnya untuk bisa menikmati, bisa masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga faedah di sini pula at-taukid alaih, memperkuat tentang masalah ini. Begitu besarnya peran serta dalam dakwah dan begitu besar pula pahala atau ganjaran yang akan didapati dia. 6. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dengan sumpah. Berikutnya kata beliau, walakin la yanbaghi al-halfu 'ala al-futya illa limaslahatin wa fa'idatin. Akan tetapi tidak sepantasnya pada setiap fatwa harus disertai dengan sumpah. Ketika akan menyampaikan fatwa, jawaban suatu masalah selalu disertai sumpah. Maka sikap yang seperti ini la yanbaghi, tidak selayaknya. Illa limaslahatin wa fa'idatin. Kecuali jika dipandang di sana adanya maslahat dan dipandang padanya fa'idah, manfaat. Li'annahu qad yufham as-sami' anna al-mufti lam yahlif illa li syakkin indahu. Karena dampaknya kalau setiap fatwa harus diiringi dengan sumpah, terkadang akan difahami oleh pendengar bahwa yang berfatwa tadi tidaklah bersumpah kecuali karena ragu, karena dia ragu, sehingga selalu disertai dengan sumpah pada fatwanya. Nah, adanya keraguan sehingga dia mantapkan dengan sumpah. Sehingga ketika suatu saat berfatwa tanpa sumpah, yang mendengarkan tadi atau yang menerima jawaban tadi, benar enggak fatwanya dia ini? Akhirnya seperti itu dampaknya. Wal Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala ahyanan yaqul fi ijabatihi, ay wallahi qad amara Allahu wa rasuluhu bil halfi fi thalathati mawadhi' min al-Qur'an. Kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau terkadang mengucapkan pada jawabannya, pada fatwanya, ahyanan, terkadang, bukan sesuatu yang mesti. Apa yang beliau katakan? Iwallahi, demi Allah, sungguh Allah Jalla wa'ala telah dan Rasulnya telah perintahkan bersumpah di dalam Al-Quran pada 3 tempat. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan ayat yang di sana tersebutkan kata sumpah terletak pada 3 tempat. Yang pertama dalam surat Yunus ayat ke-53. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ. Dan mereka meminta berita kepadamu, nah, tentang yaumul qiyamah, tentang hari dibangkitkan. قُلْ مَكَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ. Mereka bertanya apakah hak itu adanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah menjawab, "I wallahi innahu lahaqqun, demi Allah, demi Rabbku, bahwa sesungguhnya itu sesuatu yang hak yang pasti terjadi." Kata di sana padanya kata sumpah, "I wa Rabbi." Naam. Untuk apa? Untuk maslahah. Untuk apa? Untuk suatu faedah. Bahwa bertanyanya mereka kufar kepada Rasulullah SAW tentang akan terjadikah hal itu, maka beliau pastikan dengan suatu kalimat sumpah. Yang kedua pada surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Za'amal ladhina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir za'ama mengklaim allai yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka ingkar terhadap hari berbangkit setelah kematian ini. diingkari oleh mereka. Maka Allah ajarkan kepada Rasulnya, qul, sampaikan, bala wa rabbi latub'atsunna. Sampaikan kepada mereka, bala, sesungguhnya benar-benar, wallahi demi Rabbku, latub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Kita dapati pula kalimat sumpah, bala wa rabbi latub'atsunna, maka nun yang ditasjidkan itu sebagai bentuk taukid, penguat pula, benar-benar engkau akan dibangkitkan. Bukanlah suatu keraguan, tetapi suatu hal yang pasti, bahwa setiap diri yang namanya manusia ketika dia telah mati, maka dia akan dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Yang ketiga, pada surat Saba ayat yang ketiga, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ, berkata orang-orang kafir, la ta'tina sa'ah, bahwa as-sa'ah, hari kiamat itu, la ta'tina, tidak akan datang kepada kita. Ingkar terhadap hari yaumul qiyamah. Maka Allah ajarkan kepada Rasulnya, qul, bala wa rabbi, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar demi Rabbku, kata Allah mengajarkan kepada beliau, la ta'tiyannakum, benar-benar akan mendatangi kalian, yakni as-sa'ah. Maka telah kita saksikan tiga bukti di dalam Al-Quran tentang al-halfu, tentang sumpah. Naam. Maka diakhiri oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa idza kana al-qasam maslahatun ibtidaan au jawaban li su'alin jaza. Jikalau dipandang sumpah tadi adanya suatu maslahah ibtidaan yang diletakkan pada awal kalimat, au jawaban li su'al, atau sebagai jawaban terhadap suatu pertanyaan, sebagaimana orang-orang kafir tadi bertanya kepada Nabi SAW, jaza, maka sumpah yang demikian dibolehkan. Warubbama yakunu matruban, bahkan barangkali justru adalah sesuatu yang dituntut. Nah, untuk didapatkan suatu hasil, diharapkan dengan sumpah tadi untuk memunculkan kemantapan bagi penanya. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Selesailah sudah dengan segala kekurangan dan keterbatasan, yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Sebelum kita akhiri, kita baca matannya secara keseluruhan. Bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Ila syahadati an la ilaha illallah. Wa qawlullahi ta'ala, qul hadihi sabili ad'u ila Allah على بصيرة الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له, إنك تأتي قوما من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية, ila an yuwahhidullah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa a'limhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa a'limhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal madhlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab akhrajahu. Sudah masuk isya. Naam. Sampai di sini matan yang bisa kita baca insyaallah taala. Sisanya mudah-mudahan kita akan bacakan bersama biidznillah taala pada waktunya biidznillah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.